Yahya pasalasang pulo kasera. Mangkay jo na suami Gubernur Pilatus to surudado randi ito puang isa. Ia to surudado pasongkoy mahkota to ringe keduri di kabua. Mangkay jo na papakimi baju lando makudara na mempole-pole lako olonan capa-capa ina kuah. Salam Raja to Yahudi. Namanen tampelengi. Mangkay jo mesun unati Gubernur Pilatus na mangkada lako to buda na kuah. Kitay, laku pangoloy lako kamu, ami isen ni kumua, moi mesa kasalanna, teda kuampa. Mesun mi puang isa ampake mahkota duri sola baju malando makudara. Nakua Gubernur Pilatus ngkuan to buda. Kita ritu tau. Si metamba-tamban ni to kapala imang sola to pangjagana bola puang ala ta'ala. To nakita mi to puang isa nakua. Pampangi! Pampangi! Nakua Gubernur Pilatus. Alami mi pampangi. Sangat teda lalo kasalanna kuampa. Nakua toto Yahudi mebali. Situru aturan ki ladi buno ya. Nasabasanga kalena nakalatala. Mandong mi malaja Gubernur Pilatus. To nasadingi toto buda mangkada susi joo. Mentama pole mi bola pangratasan kara-kara. Na disolan puang isa tama. Na kutanai pole i nakua. To pole umbaroko. Apa ciai puang isa mbali i. Ya mojo nakua Gubernur Pilatus. Cia rokoka simpang kadanna. Lamu isen kumua. Kuasa na laparangko. Kuasa tonam pampangko. Mebali puang isa nakua. Yanna teeda na benki puang Allah Ta'ala jo'o kuasa. Teeda lalo takuleng kuasaina. Ya mojo na yato tompang apejok kuanna. Labi matonggo ya dosana na kita. Iya to nasadingi Gubernur Pilatus jo'o. Nangah milalan lan laparan puang isa. Apa si metamba-tamban ni toto Yahudi nakua? Ia ke talaparan ni. Tanya ki sobara toma raja Roma. Ia toto sanga kalena raja. Ia mo to newa toma raja. Ia to nasadingi Gubernur Pilatus jo kadanna. Mesun mi solan ni to puang isa. Namane cuma dokko jo cadokkuan pangratasan. Jiongenan disanga salibatu. Lan basa Ibrani di sanga gabata. Cinggat tu umura natate sanga pulo dua tanga allo jo wattu. Masawan napi nadete i pangramian pasca. Nakua Gubernur Pilatus kuani toto Yahudi. Indemi rajami. Si metamba-tamban ni nakua. Buloy! Buloy! Pampangi! Nakutanai Gubernur Pilatus nakua. Madong araka kamuka ke akong pangpempampangan rajami. Mebali mi to kapala imang nakua. Mesa-mesanna to maraja Roma rajaki. Katampakan na napangben mi Gubernur Pilatus to puang isa. Lako tu lako tau an napampangi. Mangkay jo malemi nasolan tu lako tau to puang isa. Nampasan kaju si tamben na to puang isa. Male lako buntu-buntu di sanga ulu tau. Lan basa Ibrani di sanga Golgota. Itu mojio dini impampangi. Dan toda dua tolain nasolan puang isa dipampang. Mesa josa de kairina. Na mesa josa de kananna. Na puang isa lan tangana. Mangkami masua Gubernur Pilatus. Na dipaleke te panguki jau kajus tamben na puang isa. Isa to Nasaret, Raja to Yahudi. Buda to Yahudi, mbace jo panguki. Nasabate dan namambela jo may kota to dini impampangi. Ia jo panguki, diukilan bahasa Ibrani, bahasa Latin na bahasa Yunani. Nakua to kapala imang kuan Gubernur Pilatus. Danggi tauki, Raja to Yahudi. Apa tauki, nakua te tau, aku Raja to Yahudi. Apa mebali Gubernur Pilatus nakua? Ia to mangka ku uki, teda mo na wading disulei. Ia to na mangka mo na pampang suru dadu to puang isa, na alami to pakienna, na tawa apa i, sang tawa apa ana mesa tau putawai. Na alatoi to balju landona. Ia jo baju te eda jaina. Mesa ara tannun jo mai sang kalai ratu do. Si pangkada-kada jo suru dadu na kuah. Danggi mo talontok-lontok kita baju. Talu teri bangami. Pat tantui kumua. Indan nariki nampai. Susi mite na jaji to diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Na tawa-tawa ito pakaianku. Na lo tere ito baju landoku. Na pokok tongan jo suru dadu susi jo. Jio sianda kaju sitamben na puang isa. Keedehi indona puang isa. Sola indourena puang isa. Na Maryam balinna klopas sola Maryam Magdalena. Ia to nakita puang isa to indona. Keede jio sola to anak buruna na pakamoja. Mangkada mila ko indona na kua. Oh Indo. Yamo tu anak kami. Namaneng kuan ni jo anak buruna na pakamoja. Yamo tu indomu. Mamula jo waktu na tarima mito indona puang isa na torojo mo bolana. Ia to na isen mi puang isa kumua mangkangasan mi na jama to na suan ni ambe mangkada mi na kua. Mawakena. Anna jaji to diuki ilan sura Allah Ta'ala. Den busu jio pono anggoro macukka. Den taun cumi to baraba batu tamajo anggoro. Na palakoi cappa sangatangke hisop. Na ulohi lakotimunna puang isa. Na cucui puang isa jo anggoro. Na mane mangkada na kua. Mangkami. Na mane cukku na kaatu sungana. Ia tonna dipampang to puang isa sangallomora na allo katoroan. Ja ito pekamberan to Yahudi ke mendoki unapi jau kaju si tamben to batang rabukuna to dipampang na detai allo katoroan. Apa pole opi na ia jo allo katoroan labi parallu na ia to allo katoroan lain. Ia mojo na male to Yahudi lako gubernur Pilatus meta ada. Na diletoan ajena toto dipampang. Namane dipupelao to batang rabukuna jau mai kaju si tamben. Ia mojo namale to suru dadu letoan jolo ajena jo dua tau dipampang sola puang isa. Ia to nadete ilako to puang isa. Nakita imatemi teda mona letoan ni to ajena. Apa mesa to suru dadu ntosok idoke to sadena. Nata apa mesun torara sola wai. Ia totong kita jo apa jaji. Ia mencuritai kami matappa toda. Na tongan jo kadanna. Na naisen kumua tongan jo napau. Susi mi jo na jaji to diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Moi mesa bukuna teda narile etoan. Dento diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Na kitai toto mangka na tosok. Mangkai jo. Ia to Yusuf to Arimatea meta adalah ko gubernur Pilatus na alai to batang rabukuna puang isa. Ia te Yusuf ton turu mo puang isa. Apa membuni-buni bangari sang hamalaja ilako pekamberan to Yahudi. Na eloran ni gubernur Pilatus jaji malemi Yusuf nalai jo batang rabukuna puang isa. Ia to Nikodemus to denmo na ratu bongi lako puang isa ton na tee. Maletodai sola Yusuf. Nabawai Nikodemus to minyak-minyak busarungu. Ia motomur di pasirau gaharu. Agi-agi talung pulo kilo bandana. Malemi sola dua nalai jo batang rabukuna puang isa. Nabalun ni kain lenan. Naguguhi jo minyak-minyak busarungu situru adaan ato Yahudi. Den sangalimbo baraba jio to dini impampa puang isa. Naden liang baru lantu jo baraba to te dabang pa na dipatamai to mate. Na patama jo mintu jo liang to batang rabukuna puang isa. Sanga mandopi na cinggatu mora na allo katoroan.